لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد تترسكن kembali pembahasan kita pembahasan كتاب البيوع dari kitab Durul Bahiyah Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan itu jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan yang terakhir kita bahas yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa la yujuz tafriq bainal maharim. Tidak boleh seseorang tafriq, memisahkan bainal maharim di dalam jual beli, memisahkan satu saudara dengan saudara yang lain, ini membeli budak ibunya sedangkan anaknya yang masih 2 tahun 3 tahun ditinggalkan, dipisah, fahadama yajuz. Nah, bahkan para ulama juga mengatakan sebagian juga sama halnya seperti binatang. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farqa baina walidatin wa waladiha farqa Allah bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan pisahkan antara dia dan dengan orang yang dia cintai pada yaumul qiyamah nanti. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu B, an-najis. B, an-najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala tanajashu. Naam. Wa huwa ziyadah fi tsaman as-sil'ah. Ziyadah pada harga, dan ada sandiwara dua orang penjual dengan temannya untuk menaikkan harga. Nah, memberikan keuntungan kepada si penjual dan memberikan kerugian kepada si pembeli. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ani an-najs. Ini termasuk dari penipuan. Termasuk dari penipuan. Dan surahnya gambarannya sebagaimana yang telah kita contohkan, yaitu si penjual mempunyai teman. Temannya di sini bertugas untuk ketika nanti ada pembeli untuk menawar harga dengan harga yang tinggi agar si pembeli tadi membelinya, padahal temannya tadi tidak mau membeli, niatnya untuk mengkelabui si pembeli. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ada masalah yang belum kita bahas sebagaimana yang kita sebutkan, itu bai' hadirul libad wala ayyabi'a hadirul libad. Dan Nabi SAW melarang jual beli hadirul libad. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW melarang tentang bai hadir libad. Al-hadir huwa mereka yang tinggal di perkotaan. Lawan kata dari al-badi. Al-badi mereka yang tinggal di fil-badiyah. Orang pedalaman. Orang pelosok. Nah, Dan Nabi SAW mengatakan, wala bai' hadir libat, yakni orang kota untuk menjualkan barang milik orang desa pelosok. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW di sana disebutkan hadis Ibn Abbas, ketika Tawus mengatakan, ma qawluhu, apa makna dari ucapan Nabi SAW wala yabi' hadir libad, maka dikatakan oleh Ibn Abbas rahmatullahi radhiyallahu ta'ala anhu, la yakunu lahu simsaran, ini tidak ada calo. Ini contohnya orang kota sebagai calo, dia akan menjualkan barang kepunyaan orang pelosok desa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang pelosok desa itu tidak mengetahui harga, tidak mengetahui harga di pasaran. Tentunya di pelosok desa itu lebih murah, dan ketika masuk ke kota maka harga menjadi mahal. Maka harga menjadi mahal. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak ada kenaikan harga. Tidak ada kenaikan harga. Karena orang kota mengetahui harga di kota segini. Ketika dia masuk ke pelosok-pelosok menjualkan, tentunya dia akan menjualkan nanti dengan harga yang lebih mahal. Sehingga terjadi kenaikan harga. Nah, dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yabi'u hadir libat, da'un nas yurzaqullah ba'dhum min ba'd." Biarkan manusia saling jual beli, jadi mendapatkan rezeki dari satu dengan yang lain, biarkan. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa illah ini akan hilang apabila, yang diantaranya bahwa kalau orang pedalaman pelosok itu mengetahui harga, tidak jahil, maka boleh untuk menjualnya. Kalau misalkan tidak mengetahui harga, pada majus. Kenapa? Karena nanti akan ada kenaikan harga, bahkan sampai berlipat-lipat. Karena otomatis kalau beli langsung di desa lebih murah daripada beli di kota. Sehingga orang-orang desa ketika ingin menjual sesuatu, dilihat, oh harga kota segini, dia bisa mengira-ngira, oh harga kota segini, berarti dia bisa menjual dengan harga segini. Sedangkan apabila di sana ada simsar yaitu calo, untuk merusak harga satu dengan yang lain, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah jual belinya sah atau tidak? Di dalam hadis yang kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi'a hadirul libad, yakni orang perkotaan menjual barang punya orang yang pelosok desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa an-nahi huwa yufidu al-fasad. Nahi huwa yufidu al-fasad. Dengan ini bahwa jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahi yufidu al-fasad, bahwa jual belinya fasid, tidak sah. Qala rahimahullahu taala, wala bay anil bay. Wala bay anil bay, yaitu seseorang yang menjual atas jualan saudaranya atau membeli atas belian saudaranya. Ini makna dari naha anil bay wal bay alal bay, yakni membeli atas belian saudaranya. Naam. Atau menjual atas jualan saudaranya. Naam. Di sana terdapat hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang larangan seseorang bay rajul ala bay akhi. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yabiu ar-rajul ala bai akhi. Wala bai ar-rajul ala bai akhi, dan juga hadis yang lain hadis Abi Hurairah wala yabiu ar-rajul ala bai akhi. Naam. Hadisnya yang komplit, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadir libadin wala tanajashu wala yabi'u ar-rajul ala bai akhi wala yakhthubu ala khitbati akhi. Naam. Ini dalil menunjukkan tentang tidak boleh seseorang untuk menjual atau membeli atas belian saudaranya. Naam. Lima ada, karena ini akan mengakibatkan permusuhan dan juga terputusnya tali silaturahmi. Misalkan seseorang ketika membeli, ada orang lain membeli. Nah, harganya misalkan 20.000. Nah, sedang transaksi. Kemudian dia menginginkan barang itu. Membisikkan kepada si penjual, "Pak, kasih saya saja. Saya lebihin 5.000. Jadi 25.000." Karena si penjual tadi menginginkan harga yang lebih, maka penjual tadi mengatakan kepada si pembeli yang pertama, "Maaf mas, saya gak jadi jual." "Maaf. Kenapa pak?" "Ya gak saja, saya pengen, masih pengen barang ini." "Gak jadi." Ketika orang tadi pergi, dijual kepada yang nawar lebih mahal, 25.000. Nah, ternyata di luar ketahuan, akan terjadi permusuhan. Nah, atau menjual sesuatu atas jualan saudaranya. Nah, contohnya seseorang ketika menjual kepada orang lain, nah, dengan harga misalkan 20.000 jual, nah, sudah jadi, nah, karena dia lihat saudaranya yang lain, "Kenapa saya jual ke dia ya, padahal ada tetangga saya yang membutuhkan." Nah, akhirnya ketika akan transaksi mau dijual lagi kepada orang lain. Nah, padahal orang tadi mau. Ini juga ma ya juz. Nah, pahala ma ya juz. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala bai ala bai akhi. Nah. Kalau terjadi jual belinya, apakah transaksinya sah ataupun tidak? Dikatakan oleh Allama Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaihi bahwa jual belinya tidak sah. Bukan. Limada? Karena Nabi SAW melarang. Naha. Wala yabi'ur rajul ala bai'i akhi. Naam. Contoh yang lain, misalkan seseorang ketika membeli transaksi dengan harga 20.000. Jadi ada si penjual yang lain. Apa contoh yang kedua tadi? Menjual atas jualan orang lain. Seseorang menjual barang dengan harga 20.000. Nah, menjual dengan harga 20.000 kepada si pembeli. Ada penjual yang lain, tetangganya, tokonya sebelahan, mengatakan kepada si pembeli itu, saya punya barang yang seperti itu yang kamu akan beli. Barangnya lebih bagus dan harganya lebih murah. Si pembeli tadi mengetahui dengan seperti itu, waduh, akhirnya, Pak, saya gak jadi beli lah. Kenapa? Saya gak ada minat. Akhirnya dikembalikan, pergi ke toko sebelah. Membeli dengan barang yang sama, dengan harga yang lebih murah. Ini, tidak boleh menjual atas penjualan saudaranya. Apa contoh yang pertama? Tadi, yang betul contoh yang tadi kita sebutkan. Yakni, penjual pertama memberikan kepada si pembeli harga 20. Kemudian ada orang lain menjual barang yang sama, mengatakan saya punya barang yang lebih murah dengan barang lebih bagus. Kemudian si pembeli tadi membeli kepada si penjual. Hadza ma yajuz. Hadza ma yajuz, yang akan mengakibatkan permusuhan di dalam jual beli. Terkecuali sudah selesai, tidak ada transaksi. Orang nyari kesana kemari, lihat barangnya nawar nggak cocok. Si pembeli, si penjual tadi nunggu. Kalau dia nggak cocok, datang ke saya akan jual. Tahu-tahunya nggak jadi, dia ke toko sebelah. Ke toko sebelah lihat barangnya lebih murah, barangnya apa? Harganya lebih murah, barang lebih bagus, kemudian membeli. Nah, ada jais, boleh. Nah, cari toko ini masih mahal, toko sebelahnya lagi masih mahal, nyebrang ke toko sebelahnya lagi. Nah, sedangkan contoh yang tadi kita sebutkan dengan mengatakan kepada si pembeli, saya punya barang yang bagus yang sama seperti itu dan yang lebih murah, fahada ma yajuz, fahada ma yajuz. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala talaqqi rukban. Jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala talaqqi rukban. Apa makna talaqqi rukban? Talaqqi rukban yaitu seseorang menghadang seseorang yang hendak untuk ke pasar menjual barang, dihadang di jalan. Rukban ini itu mengendarai, jamak dari raqib. Yang mereka datang dari luar akan menjual di pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala, di sana terdapat dalam hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la talaqqu rukban. Janganlah kalian talaqqu rukban, menghadang seseorang yang akan menjual barang, dihadang di jalan, transaksi di jalan. Sebelum masuk ke pasar. Dan hikmah larangan di sini dikatakan oleh para ulama yaitu agar tidak adanya kenaikan harga. Kalau sudah masuk ke pasar, maka boleh, jais. Kalau sudah masuk ke pasar, maka boleh, jais. Karena kebanyakan seseorang ketika menjual di jalan, dia mengetahui, oh ini harga di pasar sudah naik, kemudian dia pergi ke satu daerah, di tengah jalan dicegat. Pak, barangnya saya beli pak segini. Ya. Sudah orang ini belum tahu harga di pasar, kemudian dijual di tengah jalan, kemudian dibeli oleh dia, dijual dengan harga yang tinggi di pasar. Nah, dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga orang-orang yang akan pergi ke pasar, oh pak harganya naik segini, segini, segini. Fahadha manjus. Nabi SAW mengatakan wala talak rukban. Karena zaman dulu belum mengetahui harga di pasar berapa, apakah ada kenaikan atau ada turun harga. Sehingga sebelum nyampe ke pasar manjus. Kalau sudah nyampe ke pasar, orang tahu, oh iya, tanya berapa harga hari ini barang ini, oh harganya segini. Dikarenakan barangnya susah misalkan, permintaan banyak sehingga ada kenaikan harga, sehingga orang tahu berapa harga ketika masuk ke pasar, sedangkan menghadang di jalan namanya dan apabila terjadi jual beli, apakah jual belinya sah atau tidak? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih bahwa jual belinya sah. Kenapa jual belinya sah? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asbata al-khiyar. Ketika sudah masuk ke pasar, boleh dia khiyar, memilih. Nah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la talaqqul jalab. La talaqqul jalab. Ini talaqqul jalab sama seperti talaqqur rukban. Naam. Faman talaqqahu fashtara minhu, barang siapa yang menjual, menghadang di jalan, membelinya, fa in ata sayyiduhu as-suq fa huwa bil khiyar. Maka ketika masuk ke pasar, fa huwa bil khiyar, maka boleh untuk memilih. Oh ternyata harganya turun, dia membeli kemahalan, atau ternyata harganya mahal, dia membeli dalam keadaan mahal, seharusnya turun. Maka dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fahuwa bil khiyar. Bil khiyar di sini yaitu kalau ingin jual belinya setuju maka silakan, kalau jual belinya tidak setuju maka fasakh, dibatalkan transaksi jual belinya ketika memasuki al-pasar. Nah, Nabi SAW melarang, akan tapi di akhir hadis Nabi SAW mengatakan fahuwa bil khiyar. Berarti di sini menunjukkan jual belinya sah dan orang boleh memilih. Kalau misalkan ketika dia menjual ke pasar di jalan diambil, kemudian ketika nyampe ke pasar, oh ternyata harganya lagi naik, saya jual ke dia harganya turun, nah rugi saya mas, sini saya nggak jadi jualnya. Bilkhiyar boleh. Kenapa? Karena ketika saya sudah masuk ke pasar ternyata harganya naik, saya jual ke mas dengan harga yang terlalu murah, terlalu rendah. Boleh dia mengambil kembali barangnya, mengembalikan kembali uangnya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan fahuwa bil khiyar, boleh untuk memilih. Naam. Kalau emang orangnya setuju ya silakan. Kalau emang tidak setuju, maka bil khiyar, boleh bagi dia untuk membatalkannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.